وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita cinta dan kalam Allah, yang mau menundukkan hati kita, mau mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah, yang menjadikan anggota tubuh ini, pendengaran ini, hati ini, mata ini mau mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Semua ini adalah karunia dari Allah. Tanpa pertolongan Allah, maka hati ini, mata ini, dan anggota tubuh ini enggan, tidak suka, merasa panas ketika mendengarkan kalam Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menundukkan hati kita, mata kita, telinga kita, sehingga mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya khawatir Allah, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan beberapa ayat yang belum selesai kita baca tafsirnya dalam surat Al-Infitar. Dan kita sudah membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Maka pada subuh hari ini kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai 19 insyaAllah Ta'ala. Namun sebelum itu kita baca terlebih dahulu nam kalamullah agar kita lancar dan hafal surat Al-Infitar dan surat-surat yang lainnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله إذا السماء فطرت apabila langit itu terbelah wa idzal kawakib kasarat dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan wa idzal biharu fujjirat dan apabila lautan itu dijadikan meluap wa idzal qubur bu'sirat dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar alimat nafsu ma qaddamat wa akharat masing-masing jiwa mengetahui apa yang dia telah kerjakan dan apa pula yang telah dia tinggalkan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kalian durhaka kepada Rabb kalian yang mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu sehingga menjadi seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, pada bentuk apa yang Allah kehendaki untuk menyusunmu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kalian itu ada penjaga, para malaikat yang menulis mencatat amalan kalian. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang berbakti, sungguh benar-benar dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya para pendosa, para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, sungguh-sungguh dalam neraka jahannam. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mampu lari dari hari kiamat, dari azab neraka tersebut, dari neraka, tidak bisa lari dari azab neraka. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apakah itu yaumuddin, hari kiamat? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, yaitu hari yang seseorang tidak mampu untuk menolong orang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzil lillah, dan pada hari itu semua urusan kembalinya kepada Allah. Allah semua yang mengurusnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat Allah ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Al muradu bil abrar, yang dimaksud, yang diinginkan dengan abrar adalah al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, sesungguhnya orang-orang berbakti. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, sungguh-sungguh mereka di dalam kenikmatan. Yang dimaksud dengan abrar adalah al-qa'imun, orang-orang yang mereka mengerjakan, menegakkan bihuquqillah, hak-hak Allah, wa huquqi ibadihi, dan menegakkan hak-hak para hamba. Perintah-perintah Allah dia kerjakan, yang wajib maupun yang sunnahnya. Perintah-perintah Allah dia amalkan. Wa huquqi ibadihi, dan hak-hak hamba dia kerjakan. Hak orang tuanya dia taati, dia doakan, dia bantu, dia tolong, dan yang lainnya. Hak suami, seorang istri menunaikan kewajiban-kewajibannya, hak-hak suami ditunaikan. Hak istri, seorang suami melaksanakan kewajiban untuk istrinya, mencarikan nafkah, pakaiannya. Hak tetangga, berbuat baik dengan para tetangga. Hak nam kaum muslimin yang lainnya, sesungguhnya orang berbakti dia akan kerjakan semua hak-hak tersebut. Hak Allah dia tunaikan, hak hamba dia berikan. Al-mulazimuna lil bir, yang mereka senantiasa menepati, mengiringinya, menetapinya kebaikan, senantiasa bersama kebaikan. Fi a'malil qulub, dalam amalan-amalan hati selalu baik, niat-niat hatinya selalu baik. Kalaupun dia harus menceritakan tentang orang lain, nah untuk kebaikannya, untuk menyelamatkan orang lain. Fi a'malil qulub, baik hatinya. Wa a'malil jawarih, dan juga baik amalan-amalan anggota badannya, baik perbuatan tangannya, kakinya, lisannya, semuanya baik. Fahaulai jazauhum an-na'im fil qalbi war ruhi wal badan, maka bagi mereka balasan untuk mereka yaitu na'im, kenikmatan. An-na'im fil qalbi, kenikmatan yang dirasakan dalam hatinya berupa ketenangan. Waruh, tenang pula ruhnya. Wal badan, tenang pula mendapatkan kenikmatan badannya di dunia dan juga di akhirat mendapatkan kenikmatan itu. Di dunia hatinya tenang, ruhnya tenang, jasadnya tenang, anggotanya tenang dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Fi daril dunya, di kampung dunia, wa fi daril barzakh, di kampung akhir, di alam barzakh, wa fi daril qarar, dan yaitu yaumul qiyamah. Maka orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melakukan kebaikan, kebaikan yang ada dalam hatinya, sehatnya hatinya, senantiasa ikhlas karena Allah Ta'ala, sehat hatinya, selalu menginginkan kebaikan bagi dirinya, keluarganya, maupun orang lain, sehat hatinya, maka dia mendapatkan kenikmatan di dunia. Tenang hatinya, tenang anggota badannya, tenang pula, sehat pula ruhnya di dunia dan juga di barzakh, di alam barzakh, didatangkan, naam, dibentangkan untuknya, naam, bentangan dari jannah, dibuka pintu-pintu surga sehingga sampai kepadanya mencium bau-bau surga. Dia merasakan di alam barzakh bau wangi surga dan diberikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Wa fil qarar, dan juga di yaumul qiyamah dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sehingga nikmat yang dia rasakan bagi jasadnya, bagi ruhnya, bagi anggota badannya. Demikian yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, yang melakukan perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dia kerjakan dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan dia meninggalkan apa yang Allah haramkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan cahaya dari Allah Ta'ala, karena takut dari azab Allah Ta'ala. Maka orang ini akan bahagia, bahagia hatinya, tenang, bercahaya, bahagia pula ruhnya, bahagia pula jasadnya, di dunia, di alam barzah, maupun di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, adapun orang-orang yang fujjar, Allah menyatakan, wa innal fujjar, adapun para pendosa, adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang munafik. Dan kita tahu, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mereka bermuka dua. Dan ciri-ciri munafik, jika berkata, dia dusta. Jika berjanji, dia berkhianat. Jika diberi amanah, dia berjanji, dia tidak tepati. Jika berkata, dusta. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Dan jika bertikai, dia melewati batas. Dan di antara sifat munafik, berat di dalam untuk melaksanakan sholat, berat untuk hadir sholat berjamaah, berat untuk sholat isya, berat untuk sholat subuh, karena tidak ada yang melihatnya. Ini ciri-ciri munafikun. Maka kita berupaya untuk hilangkan kalau ada sifat itu dalam diri kita, supaya kita terbebas dari sifat kemunafikan. Dan kita tolong, kita bantu teman kita, saudara kita, tetangga kita, istri kita, anak kita, agar supaya hilang dari mereka sifat-sifat kemunafikan. Innal fujjar, innal fujjar, sesungguhnya orang-orang kafir, para pendosa, orang-orang munafik, lafi jahim, sungguh-sungguh mereka akan masuk neraka jahannam. Alladzina qasiru fi huquqillah, orang-orang fujjar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa adalah orang-orang yang mereka mengurangi hak-hak Allah Ta'ala. Artinya mereka melalaikan, meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Sehingga tidak memberikan hak Allah Ta'ala. Wa hukuki ibadihi dan tidak menunaikan hak-hak hamba. Kewajibannya sebagai tetangga, kewajibannya sebagai suami, kewajibannya sebagai istri, kewajibannya sebagai anak, kewajibannya sebagai santri, dia tidak tunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini fujjar. Kewajibannya sebagai tetangga seharusnya berbuat baik dengan tetangganya, ternyata dia tidak berbuat baik dengan tetangga ini. Ini fujjar, pendosa. Alladzina fujjarat qulubuhum, yang pecah hati mereka, terbelah hati mereka. Naam, terpecah naam hati-hati mereka. Wa fujjirat a'maluhum, sehingga terpecah pula amalan-amalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam menyatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini sehat, baik, selamat, maka seluruhnya. Wa idza fasadat, tetapi kalau anggota segumpal daging ini sakit, maka fasadat jasadu kullu, maka sakit pula, rusak pula seluruh anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ketika hati ini sudah rusak, sudah kecewa, sudah marah, sudah benci, nah, sudah terpecah, maka terpecah pula amalan-amalannya. Dia pun tidak suka, perbuatannya nampak, sikapnya akan nampak, lisannya akan terdengar ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, tingkah lakunya juga akan tampak. 6. Innal fujjar, sesungguhnya para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka terpecah hati-hati mereka dan terpecah pula amalan-amalan mereka. La fi jahim, maka sungguh mereka akan dalam neraka jahannam. Ai adzabun alim, dia akan merasakan siksa Allah yang pedih. Fid dari dunia, di dunia ada ulama menyatakan azab yang pedih itu di akhirat saja, tetapi Syekh di sini menyebutkan azabun alim, dia mendapatkan azab yang pedih di dunia. Fi dari dunia, di dunia, di dunia Allah timpakan kepadanya azab, bencana, azab naam, tsunami, tenggel naam, azab, dan azab-azab yang lainnya, malapetaka, bencana Allah timpakan kepada para pendosa, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, azab yang pedih karena rusaknya hatinya. Kalau hati sudah rusak, rusak pula ucapannya, rusak juga amalan-amalannya. Maka tinggalkan rasa sakit hati, kecewa, benci, marah. Kalau hati ini sudah sakit, maka akan rusak pula ucapan dan perbuatan kita, waliyadu billah. Sehingga ikhwati billah, banyak dosanya. Wa innal fujjar la fi jahim, sesungguhnya para pendosa sungguh-sungguh mereka dalam neraka jahannam, ay azabun alim, mereka akan memperoleh azab yang pedih. Fi dari dunia, di kampung dunia. Wa darul barzakh, dan juga di alam barzakh, di alam barzakh dan mendapatkan azab yang pedih, ditampakkan kepadanya dan dibentangkan kepadanya bentangan dari neraka jahanam, dibuka neraka, pintu neraka jahanam, sehingga dia merasakan panasnya hawa dari neraka jahanam, dan juga dipakaikan kepadanya pakaian-pakaian dari neraka jahanam. Naam, wal iyadzu billah. Dan naam ikhwati fillah, naam kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka jahanam. Adapun fujjar di alam barzah, dia sudah merasakan kengerian azab, azab dalam kubur. Naam, sehingga kuburannya disempitkan, sehingga bersilangan antar tulang rusuknya yang kanan dan yang kiri, bersilangan saking sempitnya kuburannya, sebagai azab baginya di alam barzah. Wa fi daril qarar, begitu juga dia akan merasakan azab yang pedih di hari kiamat, pada kampung yang abadi, mendapatkan siksa azab dan neraka jahanam, wal iyadzu billah. Yaslaunaha, dia akan masuk neraka jahanam. Wa yu'adzibun biha, dan dia diazab di dalamnya, asadul azab, dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat pedih. Yaumuddin, pada hari kiamat, ay yaumul jaza, pada hari pembalasan, alal a'mal, akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak bisa lari dari neraka jahanam tersebut. Ay artinya bal hum mulazimuna laha, bahkan mereka senantiasa merasakan azab neraka jahanam. La yukhrijuna minha, dan mereka tidak bisa lari, tidak bisa keluar dari neraka jahanam tersebut. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzukul adzaba bima kuntum takdzibun. Maka kullama aradu ay yakhruju minha, maka tatkala mereka menginginkan untuk keluar dari neraka jahanam, u'idu fiha, maka mereka pun dikembalikan, dikembalikan ke dalam neraka jahanam tersebut. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzukul adzab, rasakan oleh kalian azab, bima kuntum takfuruna, takfurun takdzibun, disebabkan apa yang kalian dustakan, takdzibun, dustakan, mendustakan hadirnya hari kiamat. Keadaan orang-orang fujjar, mereka tidak bisa lari dari azab api neraka jahanam, wal iyadzu billah. Semoga Allah selamatkan kita dari azab api neraka jahanam. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apakah itu hari yaumuddin, hari kiamat? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Fa fi hadza tahwilu lidzalika al-yawm asy-syadid alladzi yuhyiru al-hal. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, tahukah kalian? Naam. Ini untuk membesarkan perkara tersebut. Terkadang Allah menyatakan al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang besar. Demikian juga pada ayat ini. Wa nam, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Summa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kemudian, tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Fa fi hadza tahwilu lidzalika al-yawm asy-syadid. Allah membesarkan hari itu, yaitu hari yang sangat dahsyat. Ya alladzi yuhyiru al-adhan, yang akan menyebabkan otak-otak ini tidak berfungsi. Naam, sehingga manusia dalam keadaan kebingungan, lari ke sana kemari, enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Lari mendatangi Nabi Adam alaihissalam minta syafaat, tidak, Nabi Adam minta uzur. Lari mendatangi Nabi Nuh, Nabi Nuh minta uzur. Lari mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim minta uzur. Lari mendatangi Nabi Musa, minta uzur. Lari mendatangi Nabi Isa, Nabi Isa menyatakan ada yang lebih berhak, yaitu Nabi Muhammad. Lari minta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam untuk segera hisab dilaksanakan. Kena disebutkan dalam suatu riwayat sampai 50 ribu tahun mereka menunggu. 50 ribu tahun menunggu kapan hisab itu akan dilaksanakan. Betul-betul tersiksa. Nah, lari ke sana kemari sangat lama, hidup kita cuma 60 tahunan, singkat, tetapi menunggunya lama, perjalanan kita masih panjang. Setelah mati bukan selesai urusan, masih panjang perjalanan. Maka siapkan bekal yang banyak dari amal-amalan ketakwaan, yang soleh, yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Rasul. Bekal yang banyak untuk hari yang sangat panjang. Naam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, akal-akal pada hari itu kebingungan. Naam, sehingga tidak berfungsi. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan ujangan nasihat kepada Bani Hasyim, Bani Manaf, dan juga Bani Abdul Muthalib, dan juga kepada bibinya, dan juga kepada istrinya. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah SWT. Begitu juga kepada putri beliau Fatimah binti Muhammad. Mintalah apa yang kamu inginkan dari dunia yang aku miliki, akan aku kasih. Nah, tetapi aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada anak kandungnya sendiri. Maka diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya pada hari kiamat itu. Seseorang itu bertanggung jawab terhadap amalannya masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi, seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari bab ibunya, lari dari bapaknya. lari dari sahabatnya, dari temannya, semuanya masing-masing nafsi-nafsi bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kalau Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada anaknya, apalagi kepada kalian, maka jangan kalian kemudian yang tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah merasa kalian pasti diselamatkan oleh Rasulullah, padahal belum tentu kalian punya nasab mengaku Habib, mengaku keturunan Rasul, cinta pada Rasul, tetapi tidak mengerjakan perintah-perintah Rasul, malah melakukan perbuatan bid'ah, kezoliman, merasa dekat dengan Rasul. Nah, perbuatannya hanya menyanyi-nyanyi, bersenang-senang, melakukan kebid'ahan, merasa pasti akan mendapatkan syafaat Rasul. Anak kandung Rasul sendiri. Nah, keluarga Rasul sendiri yang betul-betul asli, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Rasul katakan, aku tidak sanggup, tidak mampu menolong kalian di sisi dari azab Allah sedikit pun. Maka selamatkan diri kalian. Maka apalagi kita ikhwati fillah. Maka selamatkan diri kita masing-masing. Maka beramal solehlah. Ikhlaskan Allah. Tinggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman dengan lisan kita, dengan hati kita, dan anggota badan kita. Tetapi bukan berarti kita diam dari kemungkaran. Nah, kalau aku diam, dia diam, mereka diam, terus bagaimana orang zol, orang yang jahil mengetahui tentang keadaan dia, sehingga dia akan mendapatkan kezaliman. Sudah tahu dia pencuri, sudah tahu dia penipu. Ada orang yang akan menjadi korbannya, kamu diam saja, tidak ngasih tahu. Kasihan orang lain jadi korban, jadi korbannya. Nah, tayyib, memang betul, kita harus menahan lisan-lisan kita, tangan kita, anggota badan kita dari perbuatan zalim. Tapi bukan berarti kita diam melihat berbagai macam kemungkaran. Selamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Nah, dengan memberikan nasihat kepada mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu masing-masing tidak mampu, masing-masing jiwa tidak mampu menolong orang lain. Walau kanat laha qaribah, sekalipun sanak kerabatnya sendiri, aw habibah musafiyah, atau orang yang dia cintai dengan cinta yang tulus, dia tidak mampu menolongnya. Orang yang sangat dia cintai, yang dia sayangi, tidak mampu dia menolongnya. Menolong istri enggak bisa, menolong suami enggak bisa, menolong anak enggak bisa. Fa kullu mustaghillun bi nafsihi, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. La yatlubul fukak li ghairiha, dia tidak mampu untuk mencari kebebasan untuk orang lain. Enggak bisa. Nabi aja enggak bisa, apalagi kita. Maka tugas kita hanya bisa menasihati, membimbing, mengajak. Naam. Di hari kiamat kita masing-masing jangan mengandalkan kehebatan bapakmu, kesolehan bapakmu, kekayaan bapakmu, kebaikan bapakmu, amalan bapakmu. Naam. Jangan mengandalkan Nabi Muhammad. Naam. Rasulullah itu orang yang bertakwa, amal soleh, seorang nabi, seorang rasul. Beliau nabi, seorang rasul. Terus kamu, apakah Rasul akan menolong kamu, memberikan salat kepada kamu ketika kamu seorang musyrik, ketika kamu melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dan perbuatan zalim? Nah, yang namanya syafaat itu haknya Allah. Allah akan jadikan Rasulullah bisa memberi syafaat kalau diizinkan. Kalau kamu musyrik, enggak mungkin Allah izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadamu. Maka ikhwati fillah, kita harus ngurus diri kita, jangan syirik, jangan melakukan kebid'ahan, jangan pula melakukan berbagai macam kezaliman, jangan pula melakukan berbagai macam kemaksiatan. Wal amru yauma idzin lillah, pada hari itu urusan kembali pada Allah, semua urusan hanya milik Allah. Fa huwa alladhi yafsulu bainal ibad, dialah Allah yang akan memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara hamba. Wa ya'khudhu lil mazlum haqqahu min zalimihi, wallahu alam. Maka pada hari kiamat nanti Allah yang akan mengambil pahala-pahala orang yang berbuat zalim, kemudian diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Semuanya itu Allah yang ngurus. Maka ikhwat fillah, kita tinggalkan kezuliman dari lisan kita, dari perbuatan tangan kita, dan juga kezuliman-kezuliman yang terdapat dalam hati kita. Semoga Allah jadikan hati kita selamat, selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan kezuliman. Nas'alullahu salama fid dunya wal akhirah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Jazakallahu khairan.